Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Bapak dekan segenap staf dan dosen Fakultas Teknik Sipil, semua hadirin, ibu-ibu yang kami hormati, pernah suatu ketika ada orang tua sepuh soan ke Rasulullah. Ketika mbah-mbah sepuh ini tergesa-gesa karena takut kemalaman, kata Rasulullah, "Kenapa kamu tergesa-gesa?" "Saya takut kemalaman ya Rasulullah," kata Nabi. "La'ah milan lagi alam ribnakob, nanti kamu saya kasih tumpangan anaknya unta." "La'ah milan lagi alam ribnakob, nanti kamu saya kasih tumpangan anak unta." "Jadi kamu tidak usah khawatir, nanti tak servis, tak pinjemin unta saya, anak unta." Setelah ibu-ibu ini mau pulang, sama Nabi dipersiapkan unta tua. Ya unta betul sudah tua, sudah layak ditunggang. "Silahkan naik," kata si ibu-ibu tadi. "Ya Rasulullah, kata engkau anaknya unta ini unta tua." Terus kata Nabi, "Meskipun tua juga anaknya unta." Jadi meskipun tua juga anaknya unta. Jadi saya sudah dibilangin sama teman-teman, katanya Pak Dekan tuh seneng guyon. Jadi guyon itu ya sunnah Rasul, kalau tidak bohong ya syaratnya. Guyon itu termasuk sunnah Rasul, syaratnya jangan bohong. Nah itu diantara kecerdasan nubuah. Jadi Nabi itu sering guyon tapi tidak bohong. Itu yang susah, guyon tapi tidak apa. Ketika Nabi bilang, "Kamu nanti saya pinjemin anaknya unta," karena dulu gak ada mobil. Asumsinya orang anaknya unta itu pasti kecil. Tapi ketika Nabi ngasih unta besar, orang itu protes, katanya anak unta. "Unta ya Rasulullah, kenapa ini unta besar?" "Ya meskipun besar ini juga anaknya unta." Makanya saya punya kitab namanya Mizahun Nabi. Jadi dokumentasi guyonannya Nabi. Sebab itu banyak kiai yang seneng guyon. Ya kadang agak kebablasan. Suatu saat Gus Dur itu pernah ditanya sama seorang jurnalis, "Gus Dur, kenapa banyak kiai yang sebagian ya, tentu ini oknum ya, kok masih maksiat padahal dia kiai?" Jawabnya Gus Dur, "Lo yang beli maksiat itu hanya kiai, kamu jangan." Terus, "Loh Gus, kiai itu kan orang suci, kok malah beli maksiat? Mereka tahu caranya tobat, kamu gak tahu." Jadi yang boleh melanggar hukum ya pakar hukum, yang boleh ngotak-ngatik ekonomi ya pakar ekonomi, karena mereka tahu cara melanggar hukum yang tidak ditangkap. Jadi ini perlu diketahui bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Anda dengar ustaz atau kiai maksiat itu jangan ditiru, mereka tahu solusinya, tahu jalan keluarnya. Kalau yang enggak kiai itu enggak tahu. Yaitu guyon itu bagian, tapi itu ya rasional. Jadi ini penting sekali, jadi keceriaan dalam Islam ini penting. Karena kebenaran dalam agama itu sudah berat, mengalami dialek-dialek antar agama yang berat sekali. Jadi insya Allah nanti saya sekitar seperempat jam mau cerita tentang betapa agama ini berangkat dari satu teori yang sangat-sangat berat. Kemudian ada keceriaan sosial, ada kenyamanan-kenyamanan sosial. Terus nanti yang ketiga, yang terakhir akan saya sampaikan betapa agama ini harus menyentuh ilmu hakikat. Bahkan ada ulama yang bilang, siapa yang dalam Islam tidak pernah menyentuh ilmu hakikat, maka dia ditakutkan mati dalam keadaan suul khotimah. Ini warning yang agak ekstrim. Saya ulang lagi ya, siapa yang tidak pernah menyentuh ilmu hakikat, maka ditakutkan mati dalam keadaan apa? Suul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Saya mulai dari cerita kenabian. Ini nanti yang serius kita hanya seperempat jam saja. Nabi ketika umur 12 tahun, itu abahnya sudah meninggal. Ketika beliau di kandungan, bapaknya Abdullah sudah meninggal. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Terus mbah-mbah yang kedua satu namanya Adnan. Mbah yang kedua satu sekitar niku namanya Adnan. Ketika umur 12 tahun oleh pamannya Abu Thalib ini diasuh, diajak berangkat ke Syam. Syam itu Palestina, Lebanon, Syria. Dulu dalam bahasa kitab-kitab dulu disebut nama Syam. Nah, ketika di Syria yang sekarang Syria, Suriah itu, ketemu seorang pendeta namanya Pendeta Bukhairah. Di situ Nabi itu delalah di cara Jawa delalah berteduh di bawah pohon. Sing pohon itu khas sekali. Semua Nabi cara duduk pasti begitu. Dan perlakuan alam sama Nabi pasti begitu. Itu ada kriterianya, ada alamatnya, alamat nubuah. Jadi kalau Nabi itu alamat khasnya adalah alam ini tunduk, ikut menyambut. Jadi kalau Nabi jalan-jalan di terik matahari gitu, pasti banyak apa itu tuzilul ghumamah, kalau dalam bahasa tiba itu tutiul sahaib, diiringi mendung. Terus kalau Nabi duduk di arah timur, ke matahari dari timur, itu pohonnya yang rubah posisinya karena melindungi Nabi dari terik matahari. Ini nanti biar hadirin tahu, biar hadirin tahu tentang korelasi antara Yahudi, Nasrani dan umat Islam. Kemudian Bukhairah ini tanya sama pamannya, itu anak itu siapa ya? Terus kata Abu Thalib, ini anak saya. Ditanya lagi sama Bukhairah, itu anak siapa? Itu anak saya. Semakin dijawab anak saya itu, si Bukhairah tadi, pendeta Bukhairah itu, gini-gini dok, geleng-geleng dok, itu anak saya, ada siapa? Anak saya. Kok anak kamu sih? Iya ini anak saya. Kok anak kamu? Diulang-ulang sampai 3 kali. Lama-lama Abu Thalib tanya, apa salahnya kalau dia anak saya? Ini semua alamat kenabian sudah ada pada dia, kecuali satu, kok bapaknya kamu? Kecuali satu, kok bapaknya kamu? Memangnya kenapa kalau bapaknya saya? Karena yang tercatat dalam kitab Injil, Nabi akhir zaman itu tidak punya bapak. Bapaknya meninggal pas dia masih di kandungan. Ini kok punya bapak? Akhirnya Abu Thalib cerita, ini ponakan saya. Nah itu baru benar, ini Nabi berarti. Akhirnya Rohib Bukhairah, sekarang kalau di wisata di Syria, itu diantara yang jadi apa ya, tujuan wisata itu ya apa, Kanisa ya, Kanisa itu gereja Bukhairah. Kemudian sama Bukhairah tadi dibilang, ponakan kamu ajak pulang saja ke Mekah, nanti akan dibunuh orang Yahudi, karena orang Yahudi itu sangat benci sama Nabi akhir zaman, yaitu ponakan kamu ini, pulang. Itu dalam ketika Nabi masih umur berapa? 12 tahun. Ketika umur sekitar 22 sampai 25, Khadijah itu punya paman penginjil namanya Waraqah bin Naufal. Ini sejarah ini penting sekali biar kita tahu nanti hubungannya Islam, Nasrani dan Yahudi, dan beberapa peralihan-peralihan terminologi yang akhirnya sama-sama menyesatkan. Ketika Khadijah, seorang yang terpelajar sekali, saudagar terpelajar, umurnya 40 tahun, dia punya kriteria Nabi. Sebab itu dia mengutus, dia punya ajudan atau karyawan itu namanya Maisarah. Maisarah itu nama lelaki, kalau di Arab itu nama lelaki biasa, Maisarah, Tolha, pakai tak. Kalau di Jawa kan, kalau pakai tak itu kan perempuan, Solihah, Muslim, Muslimah. Kalau di Arab itu biasa, Maisarah itu lelaki, Tolha itu juga nama. Hasil di perjalanan ini, si Maisarah ini menemukan beberapa alamat. Terus Khadijah yakin kalau ini calon Nabi. Kemudian Khadijah yang kaya raya ini memutuskan melamar Muhammad. Ya masih jangkar dia, manggilnya masih Muhammad. Walhasil Khadijah yang umur 40 tahun ini menikah sama perjaka ganteng calon Nabi yang umur berapa? 25. Ini nanti menjadi sejarah serius, tapi juga jadi sejarah guyonan. Ketika Khadijah sudah menikah, ternyata sampai 5 tahun Nabi ya biasa-biasa saja. Yang jelas Nabi itu tidak pernah maksiat, yang perlu dicatat, Nabi itu tidak pernah maksiat. Lama-lama umur 40 tahun baru Nabi cerita ketika mulai kecenderungan sering di gua Hira nyepi, tahanus kalau dalam bahasa Arab, semedi. Nabi ketemu Jibril pertama itu disangka malaikat mati. Jadi syarat Nabi itu harus ummi, harus tidak tahu. Kalau tahu namanya rekayasa. Jadi syaratnya Nabi itu memang harus tidak tahu, harus ummi, lugu ya. Ketemu malaikat pertama itu dibilang ini malaikat mati, lari Nabi, gemetar. Sampai ditangkap sama malaikat dalam bahasa kitab Bukhari, kitab Sahih Bukhari, sampai didekap sama malaikat, kamu jangan lari, kamu mau saya ajari. Dipaksa menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lari Nabi pulang. Ketika pulang yarjufu fuadu, jadi gemetar sekali. Terus kata Khadijah, "Kalla, kamu jangan gemetar, ada apa? Saya ketemu malaikat mati tadi di gua apa?" Iya. Terus kata Khadijah itu ereksinya. Ini yang saya tunggu katanya. Ini yang saya tunggu. Saya yakin suatu saat Anda pasti jadi nabi dan ini saat-saat yang paling saya tunggu. Lucu kan? Jadi nabi yang jadi nabi saja belum tahu persisnya, malah ini Khadijah tahu. Karena Khadijah punya paman penginjil. Akhirnya Khadijah ngajak Rasulullah itu ngajak Muhammad masih ke Waraqah bin Naufal. Waraqah ini pembaca Injil sejati yang mulai diterjemah ke bahasa Arab. Jadi dari bahasa Ibrani, bahasa orang Elia, orang Bethesda, orang Bethlehem, pokoknya orang-orang kawasan Arika, ya, kawasan-kawasan kelahiran Yesus, kawasan kelahiran Isa. Kemudian sama Waraqah dibilang, "Hadan namus alladzi ja'a bi Musa." Muhammad, kamu tidak usah takut, yang datang ke kamu itu malaikat yang sama dengan yang datang ke Musa. Tapi lalu apa kata Waraqah? "Muhammad, sayang sekali saat Anda diusir oleh kaum Anda, oleh keluarga Anda sendiri. Saya paling sudah tidak ada. Anda kan saya masih hidup, saya akan menolong kamu." Nabi mulai janggal. Masa orang-orang Quraisy ngusir saya? Kata Waraqah, itu pasti. Di antara ciri Nabi akhir zaman itu nanti diusir dari Mekah, dari bangsanya sendiri, dari kaumnya sendiri. Ya sudah, Nabi terus pulang. Selang beberapa hari ada wahyu, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, dan seterusnya. Hanya 5 ayat, Iqra pertama turun itu sudah sampai selesai, hanya 5 ayat. Nanti ya ayyuhal mudaththir juga agak semuanya. Nah, ketika para ahli sejarah bilang, siapa orang pertama kali iman? Ada yang bilang Abu Bakar, ada yang bilang Ali, ada yang bilang Khadijah. Sebetulnya kalau kita fair, ya pasti Khadijah. Karena pertama yang dapat cerita kenabian Nabi itu pasti siapa? Khadijah. Kemudian ada etika, di mana-mana ulama yang punya etika. Akhirnya dari etika itu terus menang semua. Awal man amanah minar rijal, kalau yang lelaki nomor satu Abu Bakar. Wa minan nisa, kalau perempuan Khadijah. Kalau wa minas sibyan, anak-anak Ali. Kalau dari Buddha, Bilal. Pokoknya akhirnya nomor satu semua. Itu yang ditiru di Indonesia. Wakil itu tidak keren, terus ketua. Tapi di sini masih wakil. Padahal kalau di partai politik kan ketua umum, ketua. Karena wakil itu tidak keren. Tapi di sini masih dekan, wakil. Padahal di mana-mana sudah ketua umum, terus ketua. Kenapa saya tadi nyelingi? Terus ini nanti jadi guyon. Ya ada sisi guyonnya. Ketika Khadijah itu sudah wafat, Sayyidah Khadijah sudah wafat, sudah meninggal. Walhasil Nabi akhirnya menikahi Aisyah. Aisyah itu perawan, satu-satunya istrinya Nabi yang perawan itu Aisyah. Setiap kali Nabi ada Ummu Aiman, itu Ummu Aiman itu teman akrabnya Khadijah. Itu Nabi menyambut senang sekali. "Wah, saya kalau ketemu kamu itu senang sekali karena saya ingat Khadijah." Selalu menyebut Khadijah. Lama-lama Aisyah itu tidak kuat. "Ya Rasulullah, kamu masih ingat perempuan yang tua sekali. Padahal sudah digantikan yang lebih cantik, perawan." Ternyata perkataan Aisyah ini menyinggung Fatimah, putrinya Nabi. Gerudu, makanya Fatimah itu tidak pati cocok. Karena anak sama ibu tiri itu sunahnya memang tidak cocok. Kalau cocok jadi anak. Ya sebaiknya memang tidak cocok. Aisyah itu selalu begitu. Tapi apa yang terjadi ini guyonannya Nabi. Makanya kalau Pak Dekan seneng guyon itu ya sebagian sunnah Rasul itu mengguyon. Wayam zahbun Nabi itu guyon. Tapi mesti benar. Itu yang susah, enggak bohong. Terus kata Fatimah, kamu ingin supaya Aisyah tidak maki-maki ibu kamu, tidak bilang ibu kamu itu tua, gini-gini. Aisyah ini pede sekali, percaya diri, karena beliau ini istri paling dicintai Nabi. Apa ya Rasulullah? Kadang manggil ya Rasulullah, bukan ya Abi, apa ya Rasulullah? Bilang sama Aisyah, kamu itu hebat ibu saya. Ibu saya itu sudah janda, dapat perjakan. Kamu perawan terima untuk judul. Jadi Nabi itu ya, akhirnya semuanya itu Aisyah tidak pernah komentar. Sehebat-hebatnya dia itu perawan untuk duduk. Aisyah kan perawan, dapat Nabi yang sudah duduk. Khadijah janda, umur 40 tahun, dapat perjaka karena Nabi zaman itu umur berapa? 25 tahun. Semuanya itu Aisyah yang mikir, iya ya, saya tetap kalah sama siapa? Khadijah. Semuanya itu Aisyah tidak pernah membicarakan Khadijah karena sudah kalah. Jadi itu Nabi, jadi ngajari Fatimah, bilang saja ke Aisyah, masih hebat ibu saya, karena ibu saya menikahi bapak ketika ibu saya janda, dapat perjaka, kamu perawan, dapat duduk. Jadi Nabi itu punya seni. Makanya Al-Qadiyyah, Qadiyyah itu punya kitab khusus Mizahun Nabi, guyunan-guyunannya Nabi. Itu penting sekali, karena sebagian faktor maksiat, ini kata ulama, ini yang masih agak-agak serius. Maksiat itu karena orang itu ingin cari kesenangan. Makanya dalam terminologi pesantren, bukan pesantren kilat, yang santri betul. Saya itu mulai kecil, saya itu juga heran, ini apa saking jeniusnya apa gimana, pesantrennya apa, kilat. Semoga karena jenius, bukan karena mengabdikan agamanya dapat waktu sebentar. Kalau masalahnya itu ya repot. Saya mulai kecil itu punya bapak hafal Quran, alim. Mbah-mbah saya juga orang alim. Jadi dulu setelah saya hafal Quran itu disuruh ngapalkan Sahih Muslim, itu 4 jilid. Wah, itu capek sekali. Setelah itu dalam tradisi kiai harus baca Bukhari, juga harus khatam dan urut. Makanya saya ini orang paling sering, ya dengan tanda kutip, sering tertawa ya, kalau sering ditegur, Gus ini tidak sesuai sunnah Rasul. Sunnah Rasul saya bilang, saya ini orang yang tahu banyak tentang sunnah Rasul. Karena ya tadi, ciri utama ijtihad, ini yang perlu didengar ya. Ciri utama ijtihad itu mengkonfrontasi, atau mensarikan, atau mengambil apa-apalah istilahnya, dari sekian yang pernah dilakukan Nabi. Itu ada seorang sufi besar dan jadi kelompok. Kok ada yang enggak pernah sholat sunat, seumur-umurnya enggak pernah sholat qobliyah sama badiyah, tapi tetap jadi wali. Dia itu hidup di daerah minoritas, di mana kalau Islam itu kelihatan angker, kelihatan serem. Misalnya sampean qobliyah duhur sudah 4 rakaat, asli dari Nabi qobliyah duhur itu 4 rakaat, jadi 2-2 terus baru sholat duhur, nanti qobliyah badiyahnya 4. Bukan sekedar 2-4. Ketika dia ditanya menyodorkan hadis yang ada di Muslim, Sahih Muslim, Nabi itu sangat mencintai melakukan kesunatan, tapi sering meninggalkan kesunatan itu karena takut dianggap apa? Fardu. Dan itu yang terjadi pada sholat tarawih yang sampai sekarang menjadi kontroversi. Nabi itu pernah qiyam Ramadan di masjid hanya hari ke-6. Setelah banyak yang ikuti, Nabi tidak. Ketika ditanya Isa, ya Rasulullah kamu ditunggu orang banyak. Iya saya sengaja, nanti kalau saya sholat tarawih dikira wajib, sehingga saya tidak perlu. Sebab itu Nabi pernah ditanya sama seorang Arabi, ya Rasulullah, apa betul kau mewajibkan sholat waktu? Iya, enggak lebih enggak kurang, enggak lebih enggak kurang. Saya bersumpah ya Rasulullah, saya tidak akan sholat selain fardu, juga enggak lebih enggak kurang. Itu hadis sahih. Jadi Nabi masih sugeng. Kata Nabi, aflaha in shadaqa. Sudah itu sudah cukup menjadikan Anda masuk surga. Nah, sekarang ketika kita di mayoritas seperti di Indonesia, di Mekah, di Medina, itu orang aneh enggak salat qobliyah badiyah karena kita aman mayoritas dan itu jadi kebutuhan. Tapi bayangkan Anda hidup di Ambon, di Irian Jaya atau di mana saja yang minoritas. Orang mau mempelajari Islam, melihat sholat lima waktu itu sudah berat. Apalagi tidak, ada depannya juga ada belakangnya. Wah itu malah ngeri itu, mau Islam malah ngeri itu. Sehingga sunnah-sunnah Rasul ya diantaranya itu ada firqah, ada kelompok sufi yang enggak pernah sholat qobliyah berarti ya. Ya karena tadi mereka hidup zaman itu di Uzbekistan sebelum Uzbek yang sekarang. Dulu namanya Bukhara yang melahirkan ulama besar Imam Sinten Bukhari. Bukhara itu ikut di Uzbek sekarang. Itu beliau itu mau riwayatkan hadis itu mulai yang Nabi melakukan sholat tahajud, sholat witir, sampai Nabi yang menyalahkan orang yang sering tahajud, sholat witir. Sama-sama ada riwayatnya, sama-sama sahih. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As, itu gak pernah tidur, kalau siang puasa. Itu setelah istrinya lapor, akhirnya sama Nabi ditegur. Mata kamu punya hak, keluarga kamu punya hak, ya kamu jangan selalu begitu. Saya yang Nabi saja gak selalu tahajud. Kadang yang menggauli istri saya, hubungan sama istri saya. Sampai ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, masa urusan gitu ibadah? Ya kalau yang digauli istri orang kan malah dosa. Tapi jawabannya ya lucu. Itu logika yang dibangun Nabi. Saya apal teks hadisnya. Wa fi buti ahadikum sadaqah. Kamu ngumpuli istri anda itu ibadah. Sampai sahabat ya janggal, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Masa urusan syahwat, urusan seks dapat pahala. Terus kata Nabi, Ali salawat doa hafi haromin akana alihi wisru. Apa kalau salah letak tidak dosa dia? Ya dosa ya Rasulullah. Ya kalau dia dosa gauli istri orang atau yang tidak istrinya ya. Gauli istrinya itu apa? Ibadah. Makanya ini penting. Jadi Islam itu ceria, mudah sekali. Terus dari sekian hadis ini melahirkan mujtahid, orang yang istihad. Terus nanti menjadi khilaf seperti masalah kuno, traweh. Ini kan lembaga pendidikan di lembaga akademik. Biasa saja kalau kita ngomong polemik. Saya lahir di darsi pesantren. Dalam madzhab 4 itu yang kunut itu 1, Imam Syafi'i saja. Yang tidak kunut itu 3. Jadi sebelum ada Muhammadiyah, yang tidak kunut sudah 3. Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal. Yang kunut Imam Syafi'i. Jadi kalau konsensus, kalau pilpres itu menang Muhammadiyah karena 3 banding apa? 1. Tapi ketika adu argumen itu menang Imam Syafi'i itu juga 3 musuh 1 menang 1. Adu argumennya. Imam Syafi'i pernah ditanya, kamu tahu kan kalau di hadis sahih Nabi kunut hanya 1 bulan, kenapa anda kunut terus-menerus? Jawabnya Imam Syafi'i gampang. Kamu puasa Senin Kamis itu sunat enggak? Ya sunat. Terus-menerus ila yaumil kiamat enggak? Iya terus-menerus sampai kiamat. Padahal Nabi itu enggak selalu puasa Senin. Jadi sesuatu yang pernah dilakukan Nabi pasti akan menjadi sunat ila yaumil kiamat. Misalnya sedekah. Apa Nabi tiap detik sedekah? Ya enggak. Paling Nabi sehari ya beberapa kejadian beliau sedekah. Apa setiap detik sedekah? Ya enggak. Tapi kesunatan sedekah bagi orang muslim kan enggak terikat waktu, kapan saja. Itu namanya istihad. Jadi kalau Nabi pernah melakukan, pasti ini menjadi sunatan mutaba'ah, pasti menjadi sunat yang diikuti ila yaumil. Sehingga Imam Syafi'i milih kunut. Begitu juga puasa Senin Kamis, Nabi ya sering puasa Senin Kamis, sering enggak. Nah, makanya saya ini termasuk ulama yang agak nakal. Saya milih sunnah Nabi yang enggak puasa. Karena Nabi sering enggak puasa, ya sengaja. Karena kalau Nabi puasa terus nanti dikira wajib. Dan itu bahaya bagi syariat Islam. Nanti membebani umat. Sekali dikira wajib itu bahaya sekali. Bukan sekedar bahaya, bahaya sekali. Karena nanti Islam itu ribet. Harus sholat qobliyah, ba'diyah, puasa Senin Kamis, harus tahajud, harus witir. Ini sing apa Islam rasido. Sing mau ngabangan apa itu bat, ya boten apa? Sido. Dan itu yang punya dasar. Mu'at itu pernah ngimami sholat. Sholatnya itu lama sekali. Sehingga makmumnya itu mufarokoh. Mufarokoh itu memisahkan diri. Setelah memisahkan diri karena dia harus punya unta yang di tempat itu ya. Di Al-Mar'ah. Al-Mar'ah itu tempat panggonan dulu. Kemudian setelah sholat dia lapor, ya Rasulullah, ini mu'at imam suruhan anda ini kacau sekali. Sholat kok lama sekali. Itu Nabi marah-marah. Afattanun anta ya mu'at. Kamu itu tukang fitnah. Kamu jangan bikin manusia itu lari dari jamaah hanya karena sholat kamu lama. Makanya terus ulama istihad. Kalau lama saja masalah, apalagi banyak kebiah badia itu malah perkara. Loh itu masalahnya istihad. Makanya istihad itu ekstrim. Tapi itu tadi, kamu jangan bayangkan di Jogja, di Mekah, di Medina. Bayangkan anda hidup di daerah yang Islam itu nomor minoritas. Kalau Islam minoritas, belum-belum sudah kamu jajakan wajib qobliyah, ba'diyah, sunan mustahajud, witir. Idealnya witir itu misalnya 13 rakaat. Salat malam itu idealnya kan 13 berapa? Rakaat. Kalau duha idealnya 12. Habis Islam. Makanya ada ulama yang bilang di kitab Usul Fiqih itu karangannya Zakaria Al-Ansori itu beliau bilang ibadah itu hanya ada dua. Dan ini disepakati ulama, perlu dicatat, ini disepakati ulama. Ibadah itu hanya dua. Satu, melakukan kewajiban. Dua, meninggalkan kemungkaran. Saya ulang lagi ya. Satu, melakukan kewajiban. Dua, meninggalkan kemungkaran. Kewajiban seperti kita sholat, sholat fardu, kita haji kalau mampu. Dua, ini yang paling enak. Meninggalkan kemungkaran. Misalnya saat Anda di sini, berarti Anda tidak zina, tidak bunuh. Berarti berdiam diri saja ibadah. Makanya konsep hukum Islam yang ada wajib, haram, fardu, terus ada sunnah, terus ada mubah. Banyak ulama yang menentang hukum mubah ini, tidak ada. Mubah itu sesuatu yang tidak ada pahalanya, juga tidak ada dosanya, disebut apa? Mubah, suka-suka. Itu banyak ulama yang menentang, mubah itu tidak ada. Contohnya gimana begini, misalnya saat malam Anda di rumah tidur. Tidur itu mubah. Tapi luar biasa. Kalau kita tidur, artinya kita tidak zina, tidak nyolong, tidak maling, tidak kelabing, tidak macam-macam. Berarti saat Anda tidur itu sekian mungkar Anda tinggalkan. Jadi luar biasa tidur ini, karena kalau kita tidur, sekian kemaksiatan kita apa? Tinggalkan, kita tidak zina, tidak maling, tidak gosip, tidak ngerasani, tidak menyakiti orang, karena kita tidur. Makanya katanya ulama, tidurnya ulama itu ibadah, karena diniati tidak aktif, artinya tidak apa mak, tidak maksiat. Ini penting kalau aturakan, jadi ibadah itu gampang, setiap Anda tidak maksiat, pasti itu ya saat itu Anda ibadah. Dari satu sisi ibadah yang disebut meninggalkan barang apa? Mungkar. Tapi kita-kita ini merasa ibadah itu kalau tahajud, kalau witir, sebetulnya kalau Anda tidur itu ya sudah ibadah. Karena artinya saat itu Anda meninggalkan barang apa? Barang apa? Mungkar. Itu namanya istihad. Saya ulang lagi, itu namanya istihad. Hadisnya juga sahih, Nabi itu kalau tidur itu ya diniat ibadah. Nah, kata ulama-ulama yang sudah sampai ilmu hakikat, kenapa Nabi-Nabi itu kalau tidur justru mendapat wahyu? Jadi sebagian wahyu ke Nabi itu pas tidur, ini perlu dicatat. Sebagian wahyu ke Nabi itu pas tidur. Seperti Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail itu, ini aro fil manami anni atfahukan. Saya mimpi, saya itu nyembelih kamu. Kenapa pas mimpi kok dapat wahyu? Karena tidur ini ibadah, karena pas tidur pasti orang itu tidak maksiat. Nah ini salahnya kita, kenapa kalau tidur itu karena ngantuk, karena macam-macam. Gak ada niat apa? Ibadah. Jadi makanya kalau mau tidur ya apa-apa. Saya mau tidur istirahat plus meninggalkan masnya. Wah itu ibadah luar biasa. Nanti mimpinya insya Allah baik. Nah, ini pentingnya ulama. Jadi yang bisa mengimplementasi apa beberapa ide Nabi itu lah. Saya punya beberapa contoh ya, betapa istihad itu penting. Nabi pernah ngendikan, A'linu bin nikah. Kamu kalau nikah itu harus terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi. Karena kalau Anda sembunyi-sembunyi, istri Anda itu gak jelas milik siapa, jadi harus diumumkan. Nikah itu harus diumumkan. Terus sahabat itu mengira, kalau nikah harus diumumkan itu berarti ya harus umum, harus diketahui Nabi, harus di masjid. Dan harus ada terbangan. Tapi suatu saat, ini di hadis sahih, Jabir ini sahabat muhajirin. Datang ke Nabi itu sudah senyum-senyum itu ditanya sama Nabi, Jabir, kamu ini di negeri rantau kok senyum-senyum, kenapa? Wah baru senang Nabi saya dapat istri ya. Sudah kamu nikah? Ya sudah. Ya sudah saya gauli Nabi sudah. Nabi senang. Terus kata Nabi, Aulim balo bisatin, ya kamu harus ngadakan walimah meskipun satu kambing. Sehingga terus ulama berkesimpulan, nikah di masjid itu tidak jadi syarat sah, hanya sunnah. Buktinya Jabir nikahnya disahkan Nabi padahal di pasar. Faham? Jabir tadi kan lapor itu sudah nikah, nikahnya di pasar. Padahal Nabi menganjurkan nikah itu apa? Di masjid. Nah itu pentingnya. Jadi kalau dalam tradisi sunnah rasul itu orang itu minimal membaca hadis itu minimal 1000 hadis. Terus dari per tema itu yang beda-beda sehingga nanti tahu duduk perkaranya. Oh, ini limuafaqatil waqi', sesuai fakta. Sesuai fakta itu begini ya. Misalnya Nabi ditanya, ya Rasulullah ibadah paling baik itu gimana? Kalau orangnya agak-agak pelit gitu ya Nabi bilang asaho, ya dermawan. Tapi kalau orangnya itu sholatnya itu agak lambat, ya Nabi bilang as-sholat li awali waktiha, sholat awal waktu. Tapi kalau orangnya pecundang itu penakut, Nabi bilang al-jihad. Lah hadis-hadis kayak begini ini, mukhatabnya beda-beda, lawan bicara Nabi beda-beda. Jadi tidak bisa orang yang selalu jihad, sunnah Nabi itu hanya jihad. Padahal ada hadis sahih, ada seorang pemuda itu kuat. Dia merasa kuat, matur, ya Rasulullah, wah, saya ini kuat sekali, saya ini pemuda tangguh. Saya mau ikut jihad engkau. Nabi pertanyaannya apa? Ahayyun walidaka, apa orang tua kamu masih hidup? Masih ya Rasulullah. Apa jawabannya Nabi? Tidak, kamu tidak usah ikut saya. Fafihima fajahid, kamu merawat orang tua kamu saja, itu sudah jihad. Itu juga hadis sahih. Jadi dari sekian kejadian itu terus ulama tahu duduk perkaranya. Nah itu yang disebut apa? Ijtihad. Ya, yang disebut apa? Ijtihad. Nah sekarang kita macam-macam di Indonesia. Ada kelompok macam-macam, tapi nggak ada kesiapan ijtihad. Sebenarnya ijtihad itu normal saja. Kita nggak bisa bilang begini, kebenaran itu kan tunggal. Kebenaran tunggal itu masalah tauhid, masalah eksak. Tapi kalau masalah sosial, mulai dulu kebenaran itu tidak tunggal. Jadi misalnya orang mau ke Jakarta, pasti jalan menuju Jakarta itu banyak. Makanya banyak sahabat itu kalau kangen Nabi sowan, kalau kangen Nabi sowan, dia dibenarkan sama Nabi. Ada sahabat yang nggak pernah sowan sama Nabi. Alasannya, wah nggak enak ganggu Nabi. Jadi yang sowan ya benar. Yang nggak sowan juga benar, karena yang nggak sowan artinya tidak ganggu siapa. Nah ini yang terakhir, apa? Ilmu hakikat, ini penting sekali saya utarakan. Ilmu hakikat ini yang paling masyhur sanadnya adalah sampai Sayyidina Ali. Ini penting sekali supaya kita tidak mati suluh khatimah. Jadi terus kulonjuun ini Ramadan. Untuk menjaga kehidupan dunia akhirat, kita harus kita bekali dengan ilmu apa? Ilmu hakikat itu tidak kok terus orang muka syafa sering alami faktor X yang buat. Bisa dilogika. Misalnya begini, kalau kita biasa melafatkan kalimat thayyibah itu kan ada kata-kata alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nufat insyaallah ta'ala minal amin. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an disebut da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita hidup itu ada seorang khawarij, dia itu anti faham qadar. Masa kita sudah susah-susah amal, kita tidak pernah maksiat, taat terus, masa nanti di surga hanya karena rahmatnya Allah? Itu kan tidak menghormati amal saya, hanya Tuhan tidak mengapresiasi amal saya, yang benar saja. Terus kemudian itu dikenal sebagai pendapat Mu'tazilah. Terus sama Sayyidina Ali diajak guyon. Ya guyon itu penting. Kalau Anda soleh 80 tahun, karena Anda umurnya 80 tahun, kalau masuk surga karena amal Anda, berarti Anda di surga hanya 80 tahun. Kaget, waduh. Ternyata teori masuk surga karena amal itu merugikan kita, karena durasi amal kita terbatas. Kalau masuk surga karena amal, berarti amal kita 80 tahun, di surganya 80 tahun. Kalau kita maksiat 80 tahun, berarti di nerakanya. Ya 80 apa? Mulai mikir, ternyata teori masuk surga karena amal itu malah merugikan, karena nanti di surga kita sesuai amal kita. Padahal kita paling banter kan umurnya 80-90. Berarti surga kita juga 80. Enggak, makanya kata Nabi, kalian enggak akan masuk surga karena amal kalian, tapi masuk surga karena rahmat saya. Itu maknanya bukan berarti kita meninggalkan amal soleh itu, enggak. Enggak cukup untuk di surga selama-lamanya hanya dengan modal amal yang durasinya terbatas 80 tahun. Bukan berarti kita terus disuruh maksiat karena masuk surga pasti dengan amal, enggak. Tapi maksudnya adalah kalau Anda masuk surga karena amal Anda, pasti nanti Anda di surga terbatas karena amal kita juga apa? Baru sadar orang itu, iya. Terus nomor dua, ada orang lagi yang tanya, saya di dunia ini ngapain? Ya kata si Sayyidina Ali, ya ngapain enggak ngapain ya, kamu tetap saja duduk sama kodok-kodok. Ya Ali, saya ini kalau mau duduk, duduk, kalau mau berdiri, berdiri, berarti saya bisa menentukan langkah saya. Terus si Sayyidina Ali mencontohkan beberapa contoh. Ibu-ibu yang cantik itu kan enggak ingin tua. Mbak-mbak yang cantik juga enggak ingin tua. Kenapa kamu tua? Ya enggak bisa menolak. Katanya manusia bisa menentukan keinginannya. Ingin muda terus enggak bisa. Ingin hidup terus enggak bisa. Mungkin perusahaannya aja ingin jadi dekan enggak bisa, ingin jadi rektor enggak bisa, ingin jadi presiden enggak bisa. Banyak keinginan yang kita enggak bisa. Itu artinya Anda ditentukan oleh kodok-kodok apa keinginan Anda? Ya keinginan kodok-kodok. Lalu Anda hidup yang bikin jadwal siapa? Ya enggak tahu saya, ya Allah. Nanti yang kalau kamu mati yang bikin jadwal siapa? Ya Allah. Nah ini penting sekali. Saat Anda dalam kehidupan dunia yakin ini kehendak Allah. Karena kita enggak bisa hidup sendiri. Bahkan kita ngelola nyawa kita sendiri juga enggak bisa. Makanya ketika orang-orang kafir merasa bisa melakukan apa saja, ditantang sama malaikat. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'una in kuntum shodiqin. Kalau kamu betul ahli medis, ahli sains, ahli apa saja. Mbok kalau pas mau mati itu dilawan malaikat sehingga Anda tidak jadi mati. Pegang itu nyawa Anda supaya Anda keluar dari jasad Anda. Tidak bisa kan kalau wayang mati tetap nolok. Nah, karena hidup kita di dunia ini tidak kehendak kita. Nanti setelah kita jadi debu, jadi tanah, juga hidup lagi tidak kehendak kita. Nah, di sini ini kata ulama, kenapa la ilaha illallah disebut wal baqiyatu sholihat. Baqiyat itu sesuatu yang abadi. Sholihat itu yang layak terus. Karena di dunia ini Tuhannya ya Allah. Di akhirat Tuhannya juga Allah. Berarti kehidupan di dunia juga kehendak Allah, kehidupan di akhirat juga kehendak. Ini penting kula aturakan. Sekali Anda percaya ikhtiar, Anda akan mendapat banyak pertanyaan dari Tuhan. Makanya ada seorang sufi besar itu namanya Abu Qasim Al-Junaidi. Ketika ketemu ulama Mu'tazilah itu digojlok. Apa menurut Anda manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri? Kata orang Mu'tazilah, iya. Contohnya apa ya? Kalau saya mau berdiri, berdiri, mau duduk, duduk. Abu Qasim tanya, kalau Anda pas tidur kok bangun? Padahal Anda pas tidur gak punya keinginan. Yang pas Anda bangun itu keinginannya siapa? Mikir. Sampai kalau tidur kan bangun. Pas bangun itu keinginannya siapa? Saya. Sampai pas tidur kan gak punya keinginan. Pas kita mati juga gak punya keinginan mati. Jadi ini penting. Apapun rasionalitas kita, apapun rasional kita, apapun merasa kita berdedikasi, jangan lupa bahwa di dunia ini yang ada hanya la ilaha illallah. Semua itu kehendak Allah. Masya Allah bukan Allah malam biasa. Ini penting sekali kita aturakan. Meskipun ini jangan sampai menabrak syariat. Makanya saya punya kenangan, baca kitab yang paling saya kenang termasuk cerita Nabi Adam. Nabi Adam itu diangkat jadi Nabi justru setelah salah. Makanya kalau kita pernah salah dan saya kecil hati, Nabi Adam itu diangkat Nabi justru setelah salah. Jelas-jelas di surga itu Nabi Adam dilarang makan pohon, satu buah itu. Terus walhasil intinya Nabi Adam akhirnya melanggar. Ketika melanggar diusir sama Allah dari surga. Ketika diusir, Nabi Adam diusir dari surga, itu malah diangkat jadi Nabi. Kenapa? Ketika Nabi Adam ditanya Allah, Adam, kamu itu sudah saya larang makan pohon ini, kenapa Anda makan? Ya Allah, saya itu saking hormatnya sama engkau. Saya tidak pernah mengira di alam raya ini ada orang atau makhluk yang memakai nama engkau kemudian dia bohong. Karena saat itu setan itu merayunya Adam, wawah, demi Allah saya ini menasihati kamu, saya tidak ingin menjerumuskan kamu. Ketika disebut demi Allah itu Nabi Adam tunduk. Masa nama Allah sudah disebut saya tidak percaya. Makanya budaya sumpah itu budaya tertua. Sampai sekarang kalau orang dilantik pakai sumpah itu tertua. Dan orang kalau sudah sumpah itu harus dipercaya meskipun nanti bohong, setan nanti bohong. Ya sama seperti pejabat-pejabat sudah disumpah itu nanti ya korupsi tapi ya harus sumpah. Akhirnya Allah haru, tobatnya Nabi Adam diterima. Kenapa Anda melanggar ya Allah? Karena saya tidak pernah mengira ada makhluk yang sudah pakai nama Engkau kemudian dia bohong. Sumat tabah rubbuhu fataba alaihi wa hadam. Maka Nabi Adam diangkat jadi kaum pilihan justru setelah salah. Ini penting kula aturaken karena itu tadi. Jadi kesalahan-kesalahan manusia itu asal tidak salah sampai syirik. Ya syirik itu ya menyekutukan Allah. Kalau kesalahan-kesalahan yang lain-lain itu mungkin kita subjektif. Ada yang bilang itu bid'ah, ada yang bilang itu maksiat. Kalau orang modern bilangnya itu tidak rasional. Ya semacam-macam. Tapi yang jelas yang namanya syirik itu tidak menyembah Allah. Ini perlu dicatat. Kenapa saya utarakan demikian? Misalnya orang yang enggak sependapat dengan ziarah kubur. Ya kamu kalau enggak sependapat bilang saja itu orang nganggur atau apa. Pokoknya jangan bilang syirik. Kalau bilang syirik itu pasti salah. Karena pernah ada dialek antara ulama Wahabi dengan ulama Sunni. Ya kesepakatan yang penting jangan dihukumi syirik. Karena pertanyaan cerdasnya satu. Bi ayyi kalimatin yadkhulul kufar fi hadhihi ad-din? Dengan kalimat apa orang kafir fir menjadi muslim? Orang yang kafir puluhan tahun itu menjadi muslim karena kalimat apa? La ilaha illallah. Masa dengan kalimat yang sama orang menjadi kafir? Ya artinya kalau orang membaca la ilaha illallah terus ada katakan kafir kan menjadi aneh kan? Kalimat ini yang menjadikan kafir menjadi muslim. Tapi sekarang menjadi aneh karena kita tidak cocok. Wah orang ini jadi musyrik. Luwung kalimat itu yang dipakai mengislamkan orang dengan kalimat yang sama menjadi musyrik. Makanya kalau tidak cocok itu tensinya jangan sampai syirik. Ya pokoknya jangan sampai syirik. Makanya terus perdebatannya tuh turun. Ghairu masru'ah. Akhirnya ulama Wahabi tadi bilang ghairu masru'ah. Tidak disyariatkan. Terus kata ulama yang sini, ya sudah kalau gitu kan tengah-tengah ya, penting sudah enggak syirik, sudah enggak syirik dulu, urutannya enggak syirik. Karena logikanya tadi, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang orang kafir menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama orang muslim menjadi kafir? Itu enggak kena logikanya. Terus kula suwun ini saya juga enggak ya biasa ya acara-acara gini karena kebetulan saya kemarin pas ngantor sama Profesor Zaini jadi saya itu sebetulnya saya pegawai di sini itu mulai 2004 yang resmi itu. Dulu SK-nya masih Pak Lutfi, saya dekat sekali ya sering guyon sama beliau. Dan ketika saya di tim tafsir itu di tim terjemah jadi tafsir UI itu dulu milik Depak masih zaman Profesor Hasbi. Terus tahun 2002 atau berapa itu direvisi ulang. Ya dapat SK dari Kemenag yang dipasrah itu UI, saya termasuk tim itu. Jadi saya di UI itu sebenarnya lama sekali, tapi saya memang tipikalnya orang tertutup. Memang saya karena kiai ya punya wajibah di pondok. Makanya kemarin pas saya diminta di sini sama Pak Widodo itu, saya kebetulan pas di sini jadi sama. Jadi ini kebetulan. Tapi yang penting ini ada barokahnya, ada manfaatnya. Saya berharap Islam yang luas ini menjadi indah karena kita menerima perbedaan. Masa kita bisa berbeda zaman pilpres sama-sama orang soleh nggak siap berbeda itu kan lucu. Makanya saya bilang sama teman-teman, kalau Anda kunut ada mazhab Syafi'i, kalau Anda kunut ada tiga mazhab. Tapi ketika perdebatan itu yang tiga ini menerima itu tidak harus ikut ya menerima. Jadi sunnah Nabi itu meskipun Nabi melakukan dan sering, tapi ya tetap menjadi sunnah. Seperti pakai jubah itu Nabi juga ada sering. Pernah Nabi itu kalau sholat pakai jubah, pakai serban, resmi lah, zina. Suatu saat Nabi diberitahu, dikasih tahu, ya Rasulullah, orang-orang fakir muhajirin itu baju satu saja tidak punya. Kalau sholat kesusu pulang, tergesa-gesa pulang karena bajunya satu, gantian sama istrinya. Itu Nabi terus keluar sholat pakai sarung saja dicancang di sini, di lehernya. Jadi kayak orang kuno dulu itu sarung dicancang bersolat. Makanya bentuk pakaian sholat itu ulama seluruh dunia beda-beda. Di Pakistan itu biasa orang pakai dasi, pakai jas khutbah, ya tidak pakai peci. Kalau di Indonesia ya seperti ini macam-macam. Biasanya ada yang pakai tapi takwa macam-macam. Tapi Nabi juga tidak pernah pakai baju takwa yang sama. Nabi juga tidak pernah pakai baju takwa. Kalau Anda yakin serbanan itu sunat, itu Abu Jahal juga pakai apa? Serban. Abu Lahab juga pakai apa? Serban. Makanya ini pentingnya ulama. Jadi macam-macam. Jadi makanya ijtihad dulu itu guyonannya, ini penting kula terangkan. Guyonan orang ijtihad itu satu. Ra'yu naswabun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilus shawab. Jadi dulu ulama sama ulama itu punya kesadaran pendapat saya itu salah. Pendapat saya itu benar tapi mungkin salah. Tapi kalau pendapat Anda itu salah dulu tapi mungkin benar. Pokoknya musuh itu dianggap salah dulu tapi mungkin benar. Ra'yu naswabun yahtamilul khata'. Pendapat saya ini benar tapi mungkin salah. Wa ra'yu ka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat Anda ini salah tapi ya mungkin. Makanya itu ada seorang sufi besar guyon. Ibrahim bin Adham itu sufi besar. Itu kalah pinter sama gurunya. Dia itu pedagang kaya itu jadi sufi. Gara-gara dia jadi sufi itu, dia itu sudah ngaji thariqah itu ya, sudah sufi. Ibrahim mungkin pernah dengar nama sufi besar termasuk Ibrahim bin Adham. Suatu saat di Sahara itu ketemu burung yang patah kakinya, patah sayapnya. Ternyata burung ini meskipun patah kakinya, patah sayapnya tetap dapat rezeki, yaitu burung-burung yang lain itu kasih makan. Terus dia berkesimpulan, ngapain saya susah-susah cari rezeki, ini yang sudah tidak bisa apa-apa tetap dapat apa rezeki. Sudah saya putuskan zuhud saja. Padahal dia pedagang kaya. Setelah lapor gurunya, sudah berkomitmen mau zuhud, digocok sama gurunya. Hei, mungkin cek goblok. Kenapa kamu tidak niru yang ngasih makan, kok niru yang dikasih makan? Mikir, oh iya, itu ijtihad. Jadi orang itu harus ada polemik, harus ada alternatif. Kalau di MK itu harus ada apa? Scan opinion, itu harus ada. Jadi akhirnya dia mikir, oh iya, sudah teruskan saja jadi orang kaya, yang rawat santri, jangan yang miskin sudah banyak, kamu tidak usah niru yang. Ya terus dia terus jadi orang sufi yang kaya, karena ingin niru yang ngasih makan. Nah itu nubuah, jadi warisan dari nubuah itu adalah termasuk fatona, kecerdasan. Imam Syafi'i itu juga pernah pengagum kemiskinan, karena hadis tentang miskin itu kan luar biasa. Orang miskin masuk surga itu 500 tahun menyalip orang kaya, sehingga Imam Syafi'i itu pengagum orang miskin. Miskin sekali dia. Beliau mulai fatwa kaya itu penting. Makanya ini kalau betul dipakai analogi, mungkin orang seperti dekan, seperti dosen itu kelas menengah, itu ya ada ijtihadnya. Tapi yang milih miskin juga ada apa? Ijtihadnya. Semoga karena ijtihad, bukan karena nasib ya. Semoga karena apa? Ijtihad, karena pilihan ya. Kan ringan hisapnya, kalau karena ijtihad itu ringan apa? Hisap. Tapi kalau karena nasib terus beruntung ya gak tahu ya. Tapi ini ya karena miskin itu artinya kan bebas hisap. Bebas apa? Hisap, yang mau diaudit apanya, gak punya apa-apa ya. Karena nanti Nabi Sulaiman itu Nabi paling leluh di mahsyar, karena hisabnya dia itu panjang. Semua Nabi sudah di surga, dia belum. Karena auditnya belum apa? Selesai. Nah kalau kita cepat, karena tidak punya banyak. Walhasil Imam Syafi'i kecil itu pengagum miskin. Karena dia berpegang hadis Allahumma ahyini miskinan wa amitni apa? Miskin. Setelah dia ngaji ke Imam Malik, menghafalkan watok, masih pengagum kemiskinan. Sampai Imam Malik, di Irak itu ada orang alim muridnya Abu Hanifah, namanya Muhammad bin Hasan. Kamu harus ke sana ngaji. Ngaji dia. Pertama datang itu Muhammad bin Hasan itu punya logam mulia mulai emas perak. Itu mayudrobu bil fuus, untuk memecahkan butuh godam. saking kaya, jadi emas lantaan itu banyak berkilo-kilo, bukan sekedar sampean punya gelang kalung itu banyak sekali. Wah kaget, pakaiannya mewah, emasnya banyak. Tapi ya namanya orang Jawa dia ada Jakarta. Safi'i, kalau kamu senang ambil aja satu. Itu sudah banyak itu. Enggak, saya enggak senang harta. Loh kalau kurang separuh, enggak apa-apa, separuhan sama saya. Enggak. Terus akhirnya Imam Safi'i mulai protes. Anda ini ulama, ahli hadis kok kaya. Terus Imam Safi'i mulai guyon, Imam Muhammad bin Hasan mulai guyon. Orang kafir itu musuh Islam. Orang kafir itu musuh Islam. Senang mana orang kafir melihat kamu kaya sama miskin? Enggak senang melihat saya miskin. Orang kafir itu musuh Islam. Senang mana melihat Anda bodoh sama terpelajar? Senang melihat saya bodoh. Ciri utama kebenaran itu orang kafir tidak senang. Walau karihal kafirun, walau karihal mujrimun. Ciri utama kebenaran itu orang kafir tidak senang. Sekarang orang kafir melihat umat Islam kaya sama miskin, senang mana? Senang miskin. Mulai mikir maksudnya, iya ya. Kalau umat Islam miskin itu pasti yang senang orang kafir. Mulai mikir. Makanya kaya juga ada benarnya, miskin juga ada apa? Benarnya. Dan itu pentingnya istighath, ada dialog, ada polemik. Akhirnya semenjak itu Imam Syafi'i mulai ya menyukai harta. Terus Imam Muhammad bin Hasan nasihat terakhir, ya Syafi'i, ni'mal mal, sama siapa teksnya? Ni'mal mal, ma yusarru bihi siddiq wa yumadu bihi al-adu. Sebaik-baiknya harta itu yang bisa menyenangkan teman, tapi musuh tidak senang. Wah semenjak itu Imam Syafi'i mulai fatwa. Kalau gitu orang Islam jabat itu penting. Karena orang kafir melihat orang Islam jadi bupati sama melihat orang Islam jadi satpam. Orang kafir seneng mana? Seneng satpam. Tapi satpam terpelajar yang punya wiroh dinia sama satpam yang gak terpelajar seneng mana? Seneng yang tidak terpelajar. Begitu seterusnya. Akhirnya semenjak itu Imam Syafi'i fatwa. Ini yang agak riskan, tapi tetap saya jelaskan karena ini ilmu. Jika ada orang dolim mau jadi bupati, dia kaya, padahal dia bandar narkoba atau dia terkenal trafficking atau apa, pokoknya terkenal dolim. Dia mungkin jadi bupati karena uangnya banyak beli suara. Terus ada imam masjid, tahu dia kalau yang jadi bupati ini, wah ini penuh maksiat ini, Sleman maksiat kok. Itu orang soleh ini wajib ikut kompetisi meskipun harus bayar. Itu resmi fatwanya Imam Syafi'i diikuti semua ashabnya. Namanya tidak nyuap, namanya badrul mal, membiayai kebenaran. Kalau nyuap itu kan, yang namanya nyuap itu kebenaran jadi batil, batil dianggap benar itu namanya nyuap. Tapi kalau soleh ngelawan dolim itu namanya membiayai kebenaran. Faham ya? Kalau balik ini malam ini. Kalau nyuap, ar-rosi wal murtasi finnar itu kan barang batil menjadi hak, itu nyuap. Tapi kalau Anda berkompetisi sama orang dolim yang mau jadi bupati, terus Anda membiayai diri, terus teman-teman Anda ikut urun, itu namanya membiayai kesolehan supaya ngatur negara. Itu namanya tidak nyuap ya, biayai kebenaran saja. Semenjak itu Imam Syafi'i rubah. Itu pentingnya ngaji, pentingnya opini, pentingnya dialog. Nah, tapi kita-kita sekarang itu enggak, kalau sudah berkelompok itu asofi ya, saya benar sendiri, kamu tidak mungkin benar. Padahal ulama-ulama dulu, yang top-top dulu itu kalau istihad ya biar gitu. Ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya benar tapi mungkin salah. Jadi kalau pendapat Anda itu salah dulu, tapi ya mungkin apa? Benar. Dulu saya itu ya pernah, namanya saya juga manusia. Saya itu dulu pernah bilang yang terbaik dalam hukum fikih. Saya dulu ngaji Ma'rifatul Qori, Fathul Mu'in. Saya dulu ngaji itu 16 tahun. Jadi setelah menyelesaikan kitab fikih, kitab hadis macam-macam. Jadi cerdas sampean karena di sini hanya 2 jam. Nah itu saya dulu kalau ada santri yang gagal terus jadi satpam atau jadi pegawai di pasar atau jadi pedagang itu, dulu saya muda pernah nganggap kok dia tidak jadi orang alim, janggal. Tapi kata bapak, wong sing sukses itu satpam. Itu wong hebat, orang yang di pasar itu ya hebat. Terus saya tanya, kenapa pak? Kalau yang alim biasanya kan terus pengajian di kampus atau di tempat-tempat terhormat. Sing ngaji ning satpam ya ben satpam, sing ngaji ning pasar ya santai-santai sing gagal jadi orang alim. Jadi Islam itu butuh merata. Andai kan Islam itu orang terpelajar semua, Islam hanya di kampus. Tapi banyak enggak terpelajar akhirnya Islam di musola, di macam-macam, di tempat-tempat kayak di pasar, di macam-macam. Terus Bapak cerita, ini kearifan khas kiai, mungkin teman-teman di sini kan biasa akademi. Saya cerita ini kearifan khas kiai. Hak, kalau manggil saya itu hak. Orang kaya-kaya di Jakarta itu tidak pernah menyelesaikan masalah bangsa. Saya nyelesaikan mesti sejenis. Misalnya ada satpam kelaparan atau tidak punya uang, nah, istrinya mau melahirkan, itu pasti tidak utang Pak Dirgan, utang sama-sama teman satpam atau ketuanya. Apalagi utang Abu Rizal Bakri malah tidak mungkin. Artinya orang-orang kaya yang di Jakarta yang berkuar-kuar menyelesaikan masalah bangsa, sebetulnya masalah ini diselesaikan oleh relasi masing-masing yang selevel. Misalnya ada orang satpam atau pegawai rendahan apa saja, istrinya mau melahirkan, utangnya ke Pak Dekan apa ke temannya? Ke temannya. Sesama orang miskin itu ya saling bantu. Mungkin kalau orang mau melahirkan nggak mungkin berani pinjam mobil karena orang miskin. Minjem temannya yang sama-sama tukang becak, diantarkan istri. Artinya Allah bikin orang mulia, orang macam-macam itu semuanya stabil. Karena kalau orang pinter semua, itu nanti di Jakarta semua, orang terlantar semua. Jadi barokahnya orang yang macam-macam ini hidup menjadi tertib, menjadi harmonis. Sehingga Islam tidak pernah memandang ini presiden, ini rakyat, tidak ada. Islam hanya memandang inna akramakum inda atqakum, yang paling takwa. Yang paling takwa itu yang paling memberi solusi umat, paling bisa menyelesaikan masalah. Ternyata yang bisa menyelesaikan masalah orang miskin itu orang miskin. Orang kaya ini terlambat, pasti terlambat. Karena bersentuhan saja tidak, kenal saja tidak. Paling bantu pas zakat akhir tahun. Wong miskinnya tiap hari kok bantunya itu kan tidak bisa. Nah itu yang dimaksud Allah walladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dakum ba'dana wa sukhriya. Jadi orang itu di atas jaringan rupanya sudah begitu. Nah kita sekarang itu bikin kasta, seakan-akan kalau kita ketua MUI itu fatwanya harus diikuti yang terbaik. Ya tidak bisa begitu. Ketua MUI dulu itu bahasa hal itu bahasa ya, adiknya bahasa ya, Kisah Mahfud. Dulu MUI itu pernah ngaramkan rokok, fatwa ngaramkan rokok. Itu kiai musola itu banyak yang datang ke saya. Gus, istri saya itu kereng, wah kereng sekali. Itu hiburan saya itu satunya rokok di pojok musola sama teman-teman. Itu kalau ditaramkan saya tidak punya hiburan. Padahal saya kalau tidak rokok itu kayak stres. Buat dihalalkan Gus katanya. Ya saya bilang, ya sudah untuk kamu halal karena hilangkan stres. Karena kalau dia sudah miskin, depresi, stres, yang apa MUI bisa ngobatin? Tidak bisa, meskipun yang fatwa MUI kalau kita ulama, sama-sama ulama, kalau tidak cocok tidak apa-apa, biasa saja. Karena ini masalah ijtihad. Masalah apa? Ijtihad. Ijtihad itu tadi, pendapat saya benar mungkin salah, pendapat Anda salah tapi mungkin apa? Itu zaman Nabi Sugeng juga gitu, sering guyon sama sahabat, ya tebak-tebakannya juga gitu, sama. Itu zaman Nabi masih suka. Jadi ranah ijtihad itu luas sekali. Ya ranah ijtihad itu luas sekali. Makanya saya sedikit cerita tentang ijtihadnya Nabi. Nabi Dawud itu Nabi juga Raja. Ijtihadnya beliau juga sering di-cancel, dibatalkan oleh Nabi Sulaiman. Padahal anaknya masih kecil, sekitar umur 17 tahun. Pernah suatu saat seorang ibu kembar punya anak masih bayi, itu kan bentuknya enggak jelas. Walhasil ketika jalan-jalan gitu entah sedang apa, bayi ini jejer terus dimakan serigala satu. Setelah dimakan, ini bayiku, yang masih itu bayiku, yang satu bilang bayi itu kakak beradik, kalau dalam bahasa Arab itu suhro sama kubro. Terus ketika datang ke Nabi Dawud, yang bisa menjelaskan detail, meyakinkan, dimenangkan. Ya sudah ini milik kamu, karena penjelasan Anda meyakinkan. Setelah keluar dari peradilan itu, dari persidangan, ketemu Nabi Sulaiman. Oh kalau saya hakimnya enggak begitu. Apa kalau menurut kamu? Ya sudah saya hakimnya dulu, nanti saya putuskan. Nabi Sulaiman minta sama bapaknya, Pak, keputusan Anda ini perlu diuji ulang. Saya yang memutuskan. Ya kata bapaknya. Ini bukti bahwa orang-orang dulu itu lebih bijak kalau beda. Terus kata Nabi Sulaiman, ini anaknya kan satu ya? Iya tinggal satu. Dipotong aja jadi dua. Wah itu kan kacau sekali Nabi Sulaiman. Dipotong aja jadi apa? Dua. Manis. Yang kubur itu, yang mbaknya itu manis. Manis sekali. Yang Yang Sugro tenang-tenang saja. Kata yang Sugro, potong juga gak apa-apa. Ya. Terus kata Nabi Sulaiman, ya sudah miliknya yang nangis. Karena gak mungkin seorang ibu sejati anak mau dipotong gak nangis. Ini gak bener. Ternyata ngujinya gak pakai argumentasi, pakai perasaan seorang apa? Ibu. Akhirnya Nabi jawab, oh iya kayaknya bener kamu kan. Jadi jangan kira orang dulu itu enggak, ya biasa guyon, ya ada polemik, ada dialek, biasa. Nah sekarang itu kita di era modern yang katanya siap dialek, siap beda, tapi malah asobia. Pokoknya saya benar sendiri, itu enggak biasa saja. Jadi saya mohon lewat apa ya, tetap mu'akhoh, tetap menjaga ukhuwah Islamiyah ini, Islam menjadi kuat. Karena ternyata orang-orang miskin yang bertebaran di Indonesia yang jumlahnya banyak ini efektif untuk menyelesaikan kemiskinan. Jadi jangan anggap kemiskinan ini problem. Justru sesama miskin ini saling menolong. Karena orang gak mungkin minta tolong kasta yang di atasnya aja. Meskipun kita ikhtiar supaya ini lebih baik. Tanpa menghakimi bahwa mereka jadi beban negara. Yang jadi beban negara itu malah pejabat karena digaji oleh uang rakyat. Kalau orang miskin itu gak pernah digaji pakai uang apa? Negara. Makanya saya itu sering disuani bupati, Gus, nasihat jenengan ke saya gimana? Ya kamu jangan merasa nganggap orang miskin itu beban. Yang jadi beban rakyat itu Anda, karena Anda digaji pakai uang apa? Nah, kok malah nyalakan saja? Ya tidak nyalakan, ini cerita saja. Kalau Anda ini digaji uang rakyat, gitu. Supaya sampean sadar. Jadi ini penting ya, terus ulama dulu itu biasa guyon polemik ya, karena zaman nabi-nabi dulu juga begitu, juga ada polemik. Misalnya saya contohkan lagi, umumnya ulama ahli sunnah itu membeda-bedakan, ada dosa besar, ada dosa kecil. Misalnya zina, nyolong itu dosa besar, korupsi dosa besar. Terus misalnya ngerasani orang yang tidak ekstrim, tidak menuduh zina itu dosa kecil. Tapi kalau menuduh zina itu qadzaf, dosa besar. Ada urutannya. Terus ada ulama-ulama sufi yang menentang teori itu. Itu teori itu salah, masa dosa ada besar, ada kecil. Ada pelanggaran besar, pelanggaran kecil. Itu sama saja. Alasan Anda apa? Alasan saya ya unggur latang gur maga yasika walakin gur man yasika. Kamu jangan melihat maksiat apa yang Anda lakukan, tapi lihatlah siapa yang kamu langgar. Misalnya Pak Dekan menyuruh Anda coba kursi itu digeser sedikit, terus kata Anda, wah ini tidak substansi, ini tidak penting. Enggak Pak Dekan, ini tidak penting kok, enggak mendesak. Tersinggung enggak? Makanya orang sufi itu cara berpikir, kamu jangan melihat bentuk maksiatnya, tapi kamu lihat yang kamu maksiati itu siapa? Allah kan? Artinya kalau kita disuruh rektor atau dekan, meskipun hanya memindahkan kursi, enggak penting ya. Coba kursi itu agak ke depan. Terus kamu bilang, wah ini enggak urgen, ini enggak mendesak. Enggak lah, Pak Dekan itu enggak mendesak, enggak salah lakukan. Dia kembali lo apa enggak? Balik lo kan? Sehingga orang sufi terus kemudian enggak ada dosa besar, enggak ada dosa kecil. Sama-sama ekstrim, yang namanya melanggar tetap ekstrim, karena enggak ngergani Allah itu. Ya akhirnya jadi madzhab. Yang orang-orang fikih ada urutan dosa, yang orang-orang sufi enggak ada urutan apa? Dosa. Karena terminologi mereka, kamu jangan melihat bentuk maksiatnya, tapi lihatlah siapa yang kamu maksiat. Ya kalau kamu melihat seorang dekan kan nyuruh penting ya penting, nyuruh enggak penting ya bagi kamu penting. Masa misalnya seorang anak disuruh orang tuanya, Pak, jangan kamu lupa rokok. Wah, orang penting Pak, malah merusak kesehatan. Nanti orang kesepakat, wah anak Bali loh, dikongkan bapaknya gak gelam. Jadi gak bisa seorang anak milah-milah, jangan gue mergawe, nak mergawe gue penting. Terus dilakukan, tapi pas kon beli yang gak penting, wah Pak, gak mendesak, gak saya lakukan. Nah ini pentingnya melakukan sunnah. Makanya saya sendiri juga senang nah, ada orang melakukan sholat qobliyah, ba'diyah. Meskipun sholat sunat itu tidak penting, tidak wajib, tapi yang menyuruh Allah menjadi penting. Begitu juga pelanggaran-pelanggaran kecil itu meskipun tidak pelanggaran besar, tapi ini melanggar perintah Allah, maka menjadi besar. Itu juga ikhtiar. Saya kira cukup sekian di Pulau Wisakete minamu guyon, tapi memang kalau kita pilihannya guyon tidak apa-apa, karena di antara sunnah Nabi itu wayamzah, mizah itu guyon. Seperti saya awal tadi bilang, Nabi pernah bilang la ahmilan nak di alam ninda. Nanti kamu saya kasih tunggangan anaknya unta. Sama Nabi dikasih unta tua. Sebab tua tadi ya Rasulullah katanya anaknya unta ini kok unta tua. Nabi jawab meskipun tua juga anaknya apa? Unta. anaknya tahu, iya ya, meskipun tua juga anaknya utang. Jadi, saya kira cukup sekian, nanti kalau ada tanya jawab di sekadarnya, yang jelas saya mohon asobia itu dikurangi biar kita punya wacana yang lebih luas. Karena andikan Anda baca hadis Bukhari itu mulai awal sampai akhir, nanti kamu lihat betapa banyaknya pilihan dalam cara taqarrub ijtihad mendekat sama Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun. Ya, Pak Kiai, tadi ada beberapa tiga poin. Yang pertama, agama Islam itu mempunyai keceriaan sosial, agama itu mempunyai kenyamanan sosial, dan agama itu harus menyentuh ilmu hakikat. Baik, silakan Bapak Ibu, kami mengundang jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Monggo Pak. Kita pasti sepakat ya, kalau Mekah itu kota suci, dan yang paling suci tentu Ka'bah Baitullah. Setelah Islam berkuasa, setelah Mekah ditaklukkan, itu banyak sahabat-sahabat muhajirin yang penduduk Mekah yang sudah hijrah ke Madinah itu dikasih kesempatan sama Sayyidina Umar, "Mbok kamu sekarang tinggal di Mekah, Karena Mekah itu kota suci, kamu bisa tawaf, kamu bisa itikaf di Masjid Haram. Yang pahalanya itu 1000 sholat dibanding di luar Masjid Haram. Tapi apa jawabannya Salman Al-Farisi? Annal ardo lam tuqaddis ahad, dan bumi itu tidak bisa mensucikan seseorang. Abu Jahal itu orang Mekah, Abu Lahab juga orang Mekah, tapi tetap aja jadi berdua gitu. Tapi saya mau ke Persia, kata Salman Al-Farisi, saya mau ke Syria, saya mau ke Iran, kalau dulu namanya ya Sam semua. Mau ngapain? Mau menyebarkan agama. Karena itu tidak bilambia. Itu adalah watak dan perilaku para nabi. Jadi ketika Sayyidina Umar mensifati Mekah, ini kota suci, ini baik untuk itikaf, untuk tawaf, sholat di Mekah itu begini-begini. Ternyata ada sahabat yang menyambut, ya sisi itu memang iya, tapi fakta Abu Jahal hidup di Mekah dan tidak lebih baik juga iya. Abu Lahab hidup di Mekah dan tidak lebih baik juga iya. Makanya terus diingatkan, annal ardo lam tuqaddis ahad, dan bumi itu tidak bisa mensucikan seseorang. Yang bisa mensucikan itu perilakunya dan amalnya. Sehingga terus menjadi adat sahabat itu menyebrang. Banyak yang kesam kemana-mana. Bahkan menurut sebagian sejarawan, dan saya percaya ini, sahabat-sahabat yang cara berpikir, saya kalau di Mekah Medina itu tahsilul hasil, makanya saya merantau ke Cina. Zaman itu negara paling populer itu ke Cina. Kontingen sahabat angkatan ini ke Cina. Terus sebagian kapalnya itu terdampar ke Selat Malaka. Makanya banyak yang yakin di Baros itu ada makam muridnya Sayyidina Ali, karena cara berpikir mereka kok nguyai segoro. Ning kene wis Islam akeh, maka kita ke Cina. Artinya tidak semua orang itu cara berpikir Mekah, Mekah, Ka'bah, Ka'bah, ya enggak gitu. Ya, dan itu ya diterima, ya, ya biasa diterima. Jadi intinya tradisi, ya tradisi dialek tadi itu tua sekali. Kalau makanya saya ini termasuk resah ya, kenapa itu menjadi hilang. Padahal dulu itu mulai nabi-nabi dulu ya ada dialek. Jadi dulu nabi-nabi dulu ya ada dialek. Bahkan Khandaq, ini saya cerita sedikit, ini yang ada di hadis sahih. Khandaq itu dikenal dengan perang Ahzab. Ahzab itu jamu hisbin, artinya koalisi. Karena orang kafir Mekah berkoalisi sama Yahudi, Bani Nadir dan Quraidah, bersekutu sama Nasoro Najran. Tiga kekuatan besar sepakat melawan Nabi. Nabi di Medina. Secara geografis Nabi hanya 7 kilo dari orang-orang Yahudi, 460 kilo dari kafir Mekah. Semuanya sepakat melawan Nabi, disebut Ahzab. Ahzab itu koalisi jamu hisbin. Ketika Nabi memutuskan, ya kalau diserangnya enggak apa-apa, kita di rumah saja, mati juga enggak apa-apa, mati syahid. Karena beliau Nabi, ya tenang saja, mati itu enggak problem. Pertanyaannya Salman itu lucu. Ya Rasulullah, aro'yun turoka am wahyun. Ya Rasulullah, ini pendapat pribadi atau wahyu? Kata Nabi, enggak, ini enggak wahyu kok, pendapatku. Jadi Nabi itu bisa bedakan, kalau wahyu ya wahyu, kalau pendapat ya pendapat. Makanya masyhur itu ketika Nabi punya pendapat, terus ada sahabat tanya, Nabi jawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum, nah urusan dunia pinter gue, kata Nabi. Itu memang. Akhirnya saya kata Salman, ya Rasulullah, kalau perang itu potensi kalah, di negara kami Persia, saya ulang lagi ya, kalau perang itu kok potensi kalah, di negara kami Persia itu bikin khandaq. Khandaq itu satu parit, satu kubangan yang kuda terbaik pun gak kuat mencolok, gak kuat melompat. Kata Nabi, oh iya, ikuti pendapat Salman, terus bikin khandaq. Jadi orang kok, oh Salman bantah Nabi ya, enggak gitu ya. Jadi itu dialog itu kuno sekali. Bahkan beberapa keputusan Abu Bakar, Umar, di cancel oleh orang biasa itu ya biasa. Artinya Abu Bakar, Umar yang sudah pemimpin besar punya pendapat tentang faraid, banyak yang diluruskan oleh orang setelahnya. Ya ada Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup. Saya sedikit contoh ya, meskipun ini agak jelimet. Di Islam itu ada disiplin ilmu namanya faraid. Itu kalau di faraid itu anak kandung itu seringnya asobah. Tapi kalau awladil om itu dapat bagian. Walhasil ada satu kasus di mana anak kandung tidak dapat bagian, tapi anak ibu dapat. Jadi anak sakit bapak ibu tidak dapat jatah, malah anak ibu dapat. Terus kata penanyanya tadi, ya Umar, hak anak abana karena hajaran multon filiam ini. Mbok bapakku itu jadi batu yang dilempar di sungai supaya tidak ada gunanya. Gara-gara punya bapak, saya sakit, saudara kandung. Akhirnya saya tidak punya warisan. Terus kata Umar lucu, ya sudah dibuang saja. Artinya dibuang saja itu status anaknya bapak dihilangkan, hanya pakai status anaknya ibu, nanti sederajat. Itu mungkin, jadi dalam dialek hukum Islam itu mungkin. Makanya misalnya menyangkut isbat, isbat Syawal. Ini saya sedikit cerita. Kalau Muhammadiyah misalnya percaya hisab, itu di ulama Sunni banyak, Imam Syukri itu ya percaya hisab. Kita-kita yang ngaji fikih detail itu ya biasa. Bahkan Imam Syukri bilang kalau ada hisab sama ru'yah itu beda, dimenangkan hisab, karena hisab itu ilmiah, ru'yah itu subjektif. Bisa saja orang itu matanya sakit katanya Imam Syukri. Tapi ulama yang lain enggak. Kalau nuruti hisab, itu separuh dunia lebih itu enggak puasa, karena bisa hisab orang tertentu. Dan tapi kan meyakinkan, enggak bisa. Meyakinkan itu kalau ada saksi, saksinya ahli hisab itu enggak ada. Saksi itu harus ahlinya sama. Berarti kalau diumumkan orang satu kan subjektif orang satu. Tapi dia ahli. Loh kamu kok bilang ahli, kamu enggak ahli apa? Hisab. Nah, berarti nanti kalau nunggu hisab, seluruh dunia harus pinter hisab semua. Makanya Nabi pakai standar awam ya, kalau kamu lihat hilal ya puasa. Nah kemudian kata Nabi, kalau kamu masih ragu tanggal 29, fa'akmilu iddata sa'ban salasina yawman. Maka sa'ban genapkan jadi 30 hari. Kalau 30 hari pasti setelah itu puasa. Karena teks hadisnya itu kan begini ya, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in humma alaikum fa'akmilu iddata sa'ban salasina yawman. Ya sudah. Terus fikih itu mentoleransi beda sampai 3 hari. Jadi seperti Naksabandiyah di Sumatera itu mungkin benar. Ada yang tanya saya, logus kok bisa 3 hari ngitungnya gimana? Begini ngitungnya ya. Kalau Sa'ban Anda sudah 29. Saya ulang lagi ya. Sa'ban Anda sudah 29 kayak kemarin pas Jumat itu. Berarti kan potensi setu itu sudah hilal baru. Sudah istimak, sudah konjungsi atau apa itu, pokoknya sudah istimak. Jadi kalau bulan itu sudah melewati ufuknya sudah dianggap tanggal 1 karena wis ganti bulan. Kalau orang negara katanya ngikuti ru'yah 1 derajat setengah atau 2 derajat. Terus kenapa bisa 3 hari? Logikanya gampang. Sa'ban Anda yang Anda bilang sudah 30. Mungkin bagi orang tertentu masih 29 karena ngitung rejepnya sudah beda. Loh gitu, Anda bilang Sa'ban sudah 30 hari itu kan karena mungkin tanggal satunya Ahad misalnya. Tapi ada yang bilang tanggal satunya itu misalnya Senin. Kan masih 2 apa? 9. Artinya kalau beda mulai Rejab pasti narik ke Sa'ban. Ruah nih. Kalau ke Sa'ban pasti narik ke apa? Ramadan. Ditoleransi 3 hari. Ini yang perlu di ingat-ingat. Lah 3 hari itu Allah itu punya sunnah. Ini saya hafal betul. Di semua hadis Allah itu punya sunnah. Ciri utama kebenaran sain itu orang awam tahu. Kalau gak kaget ini orang hat. Kebenaran umum itu pasti orang awam tahu. Saya itu pernah belajar falak. Itu ya getun. Jebule kalah mbek wong awam. Dikandani mbek tanggoku lho wong awam mung lugu, mak-mak. Gus, niteni falak liru mbek ora aku gampang. Ya mulai dulu ya selalu beda Muhammadiyah sama NU macam-macam sama Naksabandiyah. Titenane piye, Mbah? Pokoke yang bertanggal 15 iku bulan Budarser. Iku berarti hitung ae sing nganggep iku tanggal 15 bener. Tapi misale sing diitung tanggal 15 kok ijek benjol, berarti ijek 14, Gus. Nah, 3 hari itu sudah kelihatan yang bohong siapa. Kalau 3 hari itu pasti kelihatan. Jadi misalnya orang Naksabandiyah ngitung tanggal 1 itu Ahad misalnya, tanggal 1 Ramadan itu Ahad. Yang NU misalnya ngitung Senin, yang Muhammadiyah Setu. Cek saja, kalau dari Setu tanggal 15 itu hari apa? Kalau dari Setu, ternyata bulan gak bundar ser. Wah berarti keliru ini. Atau yang Ahad, atau yang Senin, pilih saja. Karena kalau 3 hari sudah jelas kelihatan secara awam bulan itu bentuknya kayak apa, mesti kelihatan. Itu hebatnya Allah. Allah itu punya sunnah menghormati ilmu, tapi selalu ilmu itu diuji oleh orang awam. Ya ukurannya itu. Mbok kowe jlimet ahli ekonomi pokoke anggere melarat jare wong awam agak sukses pakar ekonomi nek wong melarat itu kan tetep gitu. Tetep selalu ada ukuran menurut orang awam itu. Ada profesor, doktor, ahli politik gini-gini. Oh, yes. Tapi koalisi partai gak tepak, wah keliru perhitungannya. Orang tetap bilang gitu, meskipun dia profesor. Ya itu mesti selalu ada ukuran awam, makanya nanti dilihat. Nah, anehnya para pengamat hanya ngamati NU Muhammadiyah beda, negara beda. Ngalahi melihat tanggal 15 itu gak mau. Nah, itu kelirunya kita. Jadi kita ini bodoh sekali, ngamati terus tapi ngalahi melihat sendiri itu gak pernah. Mestinya dilihat, misalnya kemarin Muhammadiyah Setu, dilihat tanggal 15 dari Setu itu hari apa? Ternyata bulan bener serpah, berarti bener. Dicek Ahad. Ahad ternyata masih begini, bener ser, Senin. Ya pokoknya dicek tiga, nanti kelihatan yang bohong siapa. Paham gitu, terus ini ilmu, jadi mulai dulu Nabi ya biasa. Jadi dialek, polemik itu mulai dulu itu ya biasa. Bahkan Nabi saja kalau punya keputusan kadang ditanya, Arok yunturo kaya Rasulullah am wahyu. Ini pendapat engkau atau wahyu? Karena Nabi itu kelihatan sekali, kalau dapat wahyu itu keluar keringat dingin, Nabi tertekan, panik, itu wahyu. Sahabat itu tahu betul. Sehingga kalau kelihatan pendapat pribadi Nabi Buyan ya ada yang berani tanya. Ya Rasulullah ini pendapat pribadi atau wahyu? Kalau dijawab wahyu ya samina wa atau nanti kan harus dapat pendapat mbok begini saja ya Rasulullah. Ya, jadi opini atau polemik atau beda pendapat itu mulai dulu, sahabat-sahabat dulu. Sehingga termasuk barokahnya Islam di Indonesia ada di generasi sahabat. Makanya Islam di Indonesia itu tua sekali karena Syekh Baros, Makom Baros itu era Sayyidina Ali. Itu barokahnya sahabat yang cara pandang tidak segalanya baik kalau serba Mekah. Karena nanti tersentralisasi Islam di Mekah. Ternyata Mekah juga melahirkan Abu Jahal, Abu Lahab. Terus rubah kan cara pandang orang mengkultuskan Mekah yang berlebihan. Makanya masyhur itu Salman Al-Farisi bilang annal ardo lam tuqaddis ahadan. Bumi itu tidak bisa mensucikan seseorang. Bisa mensucikan itu amalnya dan perilaku. Hanya sahabat banyak yang ke Cina, ke Kufah, ke Irak yang sekarang dikenal dengan Irak, Iran. Dulu orang namanya Kufah, Basrah. Sayyidina Ali sendiri hidup di Kufah. Abu Darda, Salman Al-Farisi hidup di Syria. Umar mengirimkan pasukan ke Palestina yang dulu dikuasai Romawi. Terus ada yang ke Cina. Kemudian itu tadi sebagian terdampar di Selat Malaka, terus ada yang sampai di Pasai di Aceh. Sehingga kalau Islam Indonesia kuat itu mungkin sekali karena ya memang sudah tua. Secara teori sudah tuh. Saya kira cukup sekian. Dan ya karena mungkin saya jauh mohon maaf, tapi ini ya saya santai-santai saja guyon. Saya mohon perbedaan opini itu biasa. Dulu mulai dulu lama ya sering gojlokan biasa. Pernah Ahmad bin Hanbal itu tertarik sama pendapat Khawarij. Jadi beliau itu perawi hadis. Di antara hadis sahih memang ada yang berbunyi la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Enggak ada penzina kecuali saat itu dia tidak mu'min. Enggak ada maling kecuali saat itu dia mu'min. Artinya kalau orang itu maling atau zina berarti sudah tidak mu'min. Pertama Ahmad bin Hanbal itu menyimpulkan demikian karena ini hadis sahih. Suatu saat itu mendapat Khawarij. Padahal Ahmad bin Hanbal tidak Khawarij, orang Sunni. Ketemu Imam Syafi'i. Terus ditanya sama Imam Syafi'i, ya Ahmad, kalau dia menjadi kafir tobatnya gimana? Ya tobatnya dia harus sering sholat. Imam Syafi'i guyu, fadhika Syafi'i guyu ngakak-ngakak itu guyu. Ya Ahmad, sholatul kafir la tasihku, kan? Sholatnya orang kafir itu tidak sah. Ahmad Hanbal baru sadar dia itu salah. Mau bilang kafir kok disuruh sholat? Orang kafir itu tidak perlu sholat ya Ahmad. Jadi sebetulnya kita dengan Wahabi, dengan kelompok macam-macam itu tidak ada apa-apa. Kita haji di Mekah, pemerintahnya Wahabi. Orang Wahabi juga sering keluyuran ke Indonesia, biasa. Kalau betul orang Wahabi menghukumi kita kafir atau syirik, orang kafir tidak boleh masuk Mekah. Berarti diam-diam orang Wahabi menganggap kita mu'min, nyatanya kita haji juga tidak apa-apa. Kalau orang kafir kan tidak boleh masuk Mekah. Semenjak itu Imam Ahmad Hanbal mulai mikir, oh ternyata hadis pun butuh difikih, gitu. Hadis butuh apa? Difikih. Terus mulai itu ada fikih sunnah. yang kemudian sekarang dikarang Wahbah Zubaili itu. Mulai dulu ya ada dialog di guyon ya. Ya Ahmad, sholatul kafir lantas itu. Sholatnya orang kafir itu tidak apa? Sah. Artinya kalau Anda, misalnya begini, ada satu kelompok yang menamakan kita ini kafir atau musyrik. Sampai tak warai carane mendebat. Alhamdulillah mbok arani musyrik, mbok arani kafir. Jadi nanti saya enggak sholat, saya juga enggak zakat, enggak puasa. Kan wis kafir saya. Loh ora kowe tetap wajib sholat. Lah sholat itu kewajibane orang Islam. Jadi dibalik saja pertanyaannya. Itu pasti mikir dia. Loh sholat itu kewajibannya orang Islam atau orang kafir? Orang Islam. Jadi kalau Anda dihukumi kafir orang, tanya saja. Saya ini masih sholat apa enggak? Pasti dia jawab sholat kan? Karena dia pasti ulama, ulama pasti takut kan melihat orang enggak sholat tuh. Berarti kalau boleh sholat, masih disuruh sholat, berarti masih apa? Muslim. Jadi sebetulnya firqa-firqa itu, kalau ketemu ya biasa. Yang saya sering dialek sama mereka ya biasa ya guyon. Ya yang enggak ulamanya itu yang enggak pernah guyon. Nah, itu masalahnya itu karena mungkin bacanya kurang banyak. Terus dialek-dialek perbedaannya kurang panjang. Sebenarnya kalau ulama dulu ya biasa gejolakan guyon. Jadi ada riwayat hadis, ini contoh lagi. Ini agak sensitif, tapi kalau ragu jangan lakukan. Sebetulnya dalam tradisi Islam itu kan menekai kitabiah, kafir kitabiah, kafiroh kitabiah itu boleh. Tapi kita tidak tahu kitabiah sekarang itu apa, orang Kristen, Yahudi masih kitabiah apa enggak, kita tidak tahu. Tapi secara umum itu boleh. Kalau musyrikah tidak boleh. Nah yang kitabiah itu siapa? Orang Nasrani. Karena punya kitab Injil. Itu dulu hampir separuh sahabat tuh yakin menikahi orang Nasraniyah itu boleh. Karena kitabiah. Tapi ketika Ibnu Umar tanya, orang Nasrani itu bilang apa? Ya bilang kalau Tuhan itu tiga, Trinitas. Kalau gitu kategorinya ada kitabiah, tapi musyrikah. Tapi apa? Masa orang bilang Tuhan tiga dikatakan tidak apa? Musyrikah. Semenjak itu sahabat terus rubah. Oh iya ya, berarti tidak kitabiah tapi apa? Musyrikah. Akhirnya jadinya tidak boleh. Jadi dulu itu sering ada satu opini yang pernah absolut gitu. Terus ada pikiran baru menjadi tidak apa? Absolut. Pernah juga Ibnu Umar itu sama Ibnu Abbas. Ibnu Umar itu kalau tawaf itu semua sisi Ka'bah itu disentuh. Sampai begini, semuanya, bukan rukun Yamani saja, semua rukun Iroki, rukun Sami, rukun sendiri sentuh semua. Ada yang tanya, Ibnu Abbas, sama-sama sahabat. Ya Ibnu Umar, kenapa kamu semua rukun kamu sentuh, padahal Rasulullah hanya menyentuh rukun Yamani. Ya masa Ka'bah dipilih-pilih, sa'ake ya. Itu kan, ini semuanya Baitullah, masa dipilih-pilih. Lam yakun se'un nal baiti mahjurun, sama sih ingat redaksinya. Lam yakun se'un minal baiti mahjurun. Janganlah sama-sama tempat suci, jangan ada yang ditinggalkan. Nanti meri gitu. Semenjak itu terus berubah. Dulu itu sunnah Rasul itu hanya mencium rukun Yamani. Tapi semenjak Ibnu Umar punya polemik begitu, punya statement begitu, sampai sekarang ditiru. Makanya banyak orang India, orang Bangladesh kalau haji ya semuanya apa? Disentuh. Ya Ibnu Abbas apa? Ibnu Umar ya diam aja. Ya masuk akal maksudnya, meskipun itu tidak sunnah Rasul, tapi kan juga tidak meninggalkan sunnah Rasul. Nanti rukun Yamani juga disentuh. Ini kan bonus saja susuk gitu. Biarin aja. Jadi dulu itu biasa, itu ya agak tersinggung ya biasa di depan Ka'bah dialek Ibnu Abbas sama Ibnu Umar. Ya biasa aja. Jadi dulu dialek itu biasa sekali. Jadi termasuk itu tadi, alhamdulillah barokahnya sahabat yang beda-beda itu, kemudian banyak yang ke Cina yang di antaranya terdampar di Selat Malaka terus sampai Indonesia, sampai Pasai. Andai kan semua sahabat hanya berpegang, Mekah itu luar biasa, sholat di Mekah sama dengan 1000 sholat. Sentralisasi Mekah jadi pusat Islam, mungkin Islam belum sampai sini. Tapi baru kaca beda-beda, Islam menyebar di seluruh apa? Dunia. Saya kira cukup sekian dan mohon maaf. Karena ya saya mungkin punya keterbatasan waktu semacam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Pak Kiai, kalau masih ada waktu boleh ada satu pertanyaan lagi. Gimana? karena narasumber yang kedua belum datang. Sekarang jam 10, terus kemudian cari kerja sih. Enggak, saya mau punya acara yang di rumah. Oh, enggak. Kalau gitu ditutup aja. Iya. Karena Pak Kiai masih ada jadwal untuk ke tempat lain, mohon maaf karena untuk ada batasan waktu. Saya tahu bahwa dari panitia tadi menginformasikan bahwa untuk sesi kedua yang sebenarnya dimulai jam 10 agak sedikit diundur sampai kira-kira jam 10.30. Jadi karena ini pakai tempat ada janjian ke tempat lain, maka sesi 1 saya akhiri. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Kiai ini bisa menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah iman dan takwa kita, dan bisa juga diwujudkan dalam amal perbuatan kita. Amin. Amin. Sebelum saya tutup, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di pesantren malam ini. Kemudian mohon maaf jika selama memandu seri satu ini ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup seri satu ini dengan bacaan hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi sesi pertama telah kita lewati bersama yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Muhammad Said. Okay. Bahwa untuk sesi kedua berhubung narasumber masih dalam perjalanan, kita sebentar, insya Allah nanti kita mulai lagi sekitar jam 10.30. Demikian yang bisa saya informasikan. Terima kasih. Kalau penting nggak bicara soal ini, ya mbak.